إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله. Untuk kajian kita pada malam hari ini, meskipun yang hadir bisa dikatakan ada yang artinya 50% dewasa, dalam arti yang sudah berkeluarga, dan mungkin 50%-nya lagi masih remaja ataupun belum berkeluarga ataupun anak-anak. Namun tidak sia-sia insyaallah berkaitan dengan ya wasiatnya ataupun tausiahnya ini adalah ke orang tua ya. Lebih mengarah ke orang tua untuk anaknya. Ya semoga masing-masing kita bisa mengambil faedahnya. Ya untuk bekal ya. Yang remaja pun sebagai bekal. Karena dia juga calon orang tua. Barakallahu fiik. Merintis. Serta sebagai bentuk. Sebagai bentuk al-ilmu qabla al-qawli wal amal ya. Ilmu itu adalah sebelum berbuat ya, tentunya nanti kan dia juga berkeluarga, dan apa-apa saja yang mungkin untuk dia ketahui ya tentunya harus dibekali sebelum dia berkeluarga. Nah, ini adalah seputar apa yang paling berharga yang dipersembahkan oleh orang tua untuk putra-putrinya. Dan sebenarnya yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini terinspirasi dari sebuah hadis yang sebenarnya hadis ini dhaif. Sebenarnya hadis ini dhaif. Tapi sepertinya itu adalah sebuah kesimpulan dari banyak dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah serta kalam ulama. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad dari Ayyub Ibni Musa an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ma nahala walidun waladahu min nahlin afdala min adabin hasanin. Artinya supaya antum tidak tanamkan mengira hadis ini sahih. Hadis ini dhaif. Ana ulangi sekali lagi. Hadis ini dhaif. Dhaifnya mursal. Dhaifnya adalah mursal. Ayub bin Musa bin Amr bin Sa'id bin Al-As. Dari ayahnya Musa bin Amr. Dari kakeknya yaitu Amr bin Sa'id bin Al-As. Dari Rasulullah. Amr bin Sa'id bin Al-As ini tabi'in, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya? Mursal marwah tabi'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh tabi'in ke Nabi, yang disandarkan oleh tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah mursal. Wal mursal min kismid da'if. Mursal termasuk jenis hadis da'if. Ya, pada asalnya hadis da'if tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Namun terkadang hadis do'if disebut-sebut juga oleh para ulama ketika mereka menulis sebuah kitab ataupun menyampaikan sebuah tausiyah, muhadharah. Di samping menyebutkan do'ifnya, mereka sebutkan bahwasannya hadis ini secara makna itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain, baik dari Al-Quran maupun Sunnah serta akwal salaf. Nah, apa makna hadis yang kita katakan dan dihukum oleh ulama, di antara yang mengatakan hadis ini do'if, Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antara yang mengatakan riwayat ini do'if adalah Al-Imam Bukhari sendiri mengatakan bahwasanya mursal walam yasihu sima'u jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang Ayyub bin Musa an abi an jaddi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Bukhari, mursal kakeknya belum mendengar, tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan hadisun gharibun la na'rifuhu illa min hadisi Amir bin Abi Amir al-Khuzzas. Hadis ini gharib. Tidak kami ketahui kecuali dari riwayat Amir bin Abi Amir al-Khuzzas. Langka hadis ini. Biasanya kalau Imam Tirmidzi mengatakan gharib, ya do'if. Jarang hadis yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi gharib ternyata dia itu sahih. Jarang sekali. Mayoritasnya gharib, do'if. Tapi tadi ya, supaya dipahami bahwasannya secara makna tentunya banyak sekali dari Al-Quran kah maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga akwal salaf yang mengarah ke apa yang terkandung di dalam hadis ini, bisa dikatakan itu adalah sebuah kesimpulan, dari dalil-dalil yang lain. Ma nahala walidun waladahu min nahlin afdala min adamin hasan. Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama dari adab yang baik. Dari adab yang baik. Ini seperti kesimpulan ya. Seperti kesimpulan dari dalil-dalil yang lain. Kita kata seperti kesimpulan ya. Seperti apa ya. Usikum fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum. Surat Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat pada anak-anak kalian. Apa maksudnya wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya berwasiat. Agar memperhatikan dengan baik anak-anak kalian. Karena kalian wasiat itu kan adalah upaya untuk membenahi pihak yang diwasiati. Seperti kami diambil dari kata-kata nasohar rajulu saubahu idza ahata idza ahatahu. Seseorang menasihat pakaiannya, yaitu ketika dia menjahitnya, yaitu menutupi, membenahi kerusakan yang ada pada pakaiannya. Nah, ketika ada yang berwasiat bagi saudaranya, berarti dia ingin membenahi, memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik bagi saudaranya. Ini di antara yang kita katakan tadi ya. Hadis ini dhaif, tapi seperti kesimpulan ataupun rangkuman dari dalil-dalil yang lain. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalil yang lain. Yang ingin mengingatkan lagi, kadang para ulama menyebutkan hadis dhaif karena tadi merupakan kesimpulan dari dalil-dalil yang lain. Sebagai contoh ya, al-ma'u la yunajisu syai'un illa ma taghayyara raihuhu aw launuhu aw ta'muhu binajasin. Air tidaklah dinajiskan oleh sesuatu kecuali manakala berubah warna, bau, rasa disebabkan oleh najis. Sebagian para ulama mengatakan sepakat kalimat yang terakhir ini dhaif secara sanad. Akan tetapi sepakat pula para ulama mengatakan amalan para ulama adalah berdasarkan hadis ini. Air itu dikatakan najis manakala terjadi perubahan warna atau rasa atau bau disebabkan oleh najis. Ini diantara salah satunya hadis dhaif. Jelas-jelas dhaifnya, disepakati kedhaifannya, tapi kok disebut-sebut. Nah, tidak mereka berdalil dengan hadis ini, mereka berdalil dengan ijma. Tapi hadis ini disebut-sebut di dalam kitab fikih. Di antaranya lagi ya, di antara hadis yang secara sanad itu dhaif, mungkin yang sama dengan ini, mursal. Ali bin Husain. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak berfaedah. Ali bin Husain tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dai. Kan hadis ini kan hadis Abi Hurairah di dalam mana? Al-Arba'in Nawawi. Iya. Namun kata para ulama kan riwayat hadis Abi Hurairah itu khata', keliru, mu'al. Yang benar itu adalah hadis Ali bin Husain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mursal. Tapi ternyata para ulama tetap mensyarah hadis ini. Ya karena memang secara mana dia merupakan kesimpulan dari dalil-dalil yang lain. Di antaranya lagi, supaya kita tidak kaget ya, kok ternyata para ulama kok masih menyebutkan hadis dhaif padahal dia dhaif. Apakah mereka berdalil dengannya? Tidak, mereka tidak berdalil dengannya. Tapi ada beberapa faktor, diantaranya mungkin secara makna dia itu benar dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain, atau memang hadis itu hasan, walaupun sanad untuk hadis itu dhaif, tapi hasan bisyawahidihi, dengan syawahid-syawahidnya. tentang satap tariku hadihil ummah ila salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Ini yang ini muttafaqun alaih, datang dari sejumlah sahabat, ini jangan dianggap ini dhaif. Namun tafsir wahidah ini, tafsir wahidah ini kecuali satu akan terjadi perpecahan pada umat ini menjadi 73 kelompok kecuali satu. Nah, di antara riwayat hadis Abdullah bin Amr bin Al-As itu ada riwayat siapa itu wahid satu tadi? Kan ada riwayat kan hiya jamaah, jamaah. Ada riwayat hiya ma ana alaihi ma anal yauma wa ashabi alaihi. Apa yang sekarang ini aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya tentunya ini lebih dari sisi kedudukan hadisnya lebih baik dari yang hadis yang kita baca tadi. Para ulama banyak yang menghasankan, di antara Syekh Albani menghasankan, tapi sebagian mengatakan hadis ini riwayat dhaif. Riwayat ini dhaif. Sebagian mengatakan, tapi mereka tetap menyebutkan riwayat ini karena memang demikian kenyataannya. Kenyataannya berdalil dengan dalil-dalil yang lain tentunya. Seperti alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tentang keutamaan para sahabat. Barakallahu fiikum. Kembali ke tadi. Bahwasanya pemberian orang tua yang paling berharga bagi putra-putrinya adalah tarbiyah yang baik. Adalah tarbiyah yang baik. Kalau dalam hadis dikatakan mana hala walidun waladahu min nahlin afdala min adabin hasan. Tidaklah ada pemberian seorang tua kepada putranya yang lebih afdol daripada adab yang baik. Maka dikatakan adab ini kan luas. Bukan hanya sekedar adab sopan santun. Adab itu kan ada adab terhadap Allah, adab terhadap Nabi, adab terhadap kitab Allah, adab terhadap malaikat Allah, mencakup umum, dan adab kepada sesama hamba dengan adab yang baik. Sehingga kita katakan tadi bahwasanya tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih berharga daripada tarbiyah yang baik. Daripada tarbiyah yang baik. Apa dalilnya? Apakah hadis ini? Kita kan hadis ini apa boleh buat? Dia dhaif. Tapi dari hadis-hadis yang lain. Ya ayuhalladina amanuku angfusakum ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dari api neraka. Demikian juga tadi yang kita bacakan di awal, yusikumullahu fi auladikum. Allah berpesan agar memperlakukan anak-anak kalian itu dengan baik. Tentunya perlakuan yang paling baik bagi anak-anak adalah mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang baik. Mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang baik. Karena sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian ini adalah ra'in. Pengembala. Pemimpin. Maka semua kalian itu bertanggung jawab. Akan ditanya. tentang ra'iyati dengan yang dipimpinnya. Karena disebutkan dalam hadis warrajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seseorang itu adalah ra'in. Ra'i memimpin, menjaga, memelihara, dan dia di minta pertanggungjawaban atas apa yang dia jaga dan dipelihara. Hadis yang serupa, kalau hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr, hadis Abdullah bin Umar. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amastar'ahu ahafidha amdayya'a hatta yas'ala rajula an ahli baitihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap ra'in, setiap pemelihara, penjaga, pemimpin, atas apa yang dia pimpin. Apakah dia menjaga atau menyia-nyiakannya? Sampai-sampai seseorang akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Atas keluarganya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya hada, ahsin adab ibnik, fa innaka mas'ulun anhu wa huwa mas'ulun an birrik. Ibnu Umar berkata, wahai pulan, wahai ini, baguslah, ahsin adab ibnik, perbagusilah adab putramu. Perbaikilah adab putramu. Karena engkau akan diminta pertanggungjawabannya. Dan dia pun akan diminta akan ditanya tentang kebaikanmu. Tentang kebaikanmu. Kata Al-Hasan Al-Basri, ketika mentafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, adibuhum wa alimuhum, adibuhum, ajarlah mereka adab dan didiklah mereka. Kata Syaikh Sa'di rahimahullah berkaitan dengan hadis tadi di dalam kitab Bahjati Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, awlan nas bi birrika wa ahaqquhum bi ma'rufika auladuk. Orang yang paling utama dan yang paling berhak dengan kebaikanmu, dengan perbuatan ma'rufmu, adalah putra-putrimu. Artinya kalau anak, birnya, baktinya, yang paling berhak adalah orang tuanya. Ibunya 3 kali lipat orang tua ayahnya. Sebaliknya sekarang. Bagi orang tua. Bagi orang tua, siapa yang paling berhak mendapat bir? Perbuatan baik dan ma'ruf adalah auladuh, anak-anaknya. Kenapa demikian? Kata beliau, fa innahum amanatun ja'alahumullahu indaka. Karena mereka itu adalah amanah yang dititipkan oleh Allah padamu. Wa wassaka bitarbiyatihim tarbiyatan salihatan li'abdanihim maqlubihim. Allah wasiatkan agar mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang baik bagi jasmani dan rohani mereka. Jasmani dan rohani mereka, badan dan kalbu mereka. sejauh mana pentingnya tentang tarbiyah, pendidikan, adab dengan makna yang umum tadi bagi anak-anak oleh orang tuanya. Kita teruskan baca keterangan dari Syekh Sa'di rahimahullah. Wa kullu ma fa'atahu ma'ahum min hadhil umur daqiqiha wa jaliliha fa innahum min ada'il wajib alaik. Semua yang engkau lakukan terhadap mereka daripada perkara-perkara tadi, mentarbiyah mereka dengan baik, berbuat baik kepada mereka, baik secara dakik tidak nampak ataupun yang nampak, maka itu sebagai bentuk penunaian kewajiban darimu kepada mereka. Ini yang pertama. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak-anak, ya di antara yang paling pokok adalah mentarbiyah mereka. Wa min afdali ma yuqarribuka ilallah, di antara perkara yang paling afdal yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Ini yang ingin kita tekankan di sini, bahwasanya mendidik anak, mentarbiyah anak dengan tarbiyah yang baik adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga fajtahid fi dzalika, bersungguh-sungguhlah. Wahtazib indallah, dan berharaplah pahala di sisi Allah. Ini hendaknya niat yang pertama yang ditanamkan oleh seseorang manakala dia mendidik putra-putrinya ataupun putra-putri saudaranya, karena dia sebagai seorang mudarris, adalah jadikan ini adalah sebagai takarrub ilallah dan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kiasnya ya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, "Fakama annaka idza at'amtahum baqasautahum baqumta bi tarbiyati abdanihim fa anta qa'imun bil haqqi ma'jurun." Engkau manakala memberi mereka makan, minum, sandang, pakaian kepada mereka, dan engkau melaksanakan tarbiyah badan mereka, tarbiyah kepada jasmani mereka, berarti engkau telah menunaikan kewajiban dan engkau mendapat pahala. Fakadzalika bal a'dzabu min dzalika, demikian pula, bahkan itu lebih utama, lebih penting dari itu. Idza qumta bi tarbiyati qulubihim wa arwahihim bil ulumin nafi'ati wal ma'arifis shadiqati wa tawjihil lil akhlaqil hamidati wa tahdhir min diddiha. Demikian pula manakala engkau melaksanakan tarbiyah kalbu ruhani mereka dengan ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang benar, arahan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, serta memperingatkan mereka dari yang sebaliknya, itu engkau akan ma'jur, mendapat pahala sebagai bentuk penunaian kewajiban, sebagai taqarrub ilallah, mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fal adabul hasanatu khairun lil auladi halan wa ma'alan min a'tahihim adh-dhahab wal fiddah. Adab yang baik itu lebih baik untuk anak-anak, baik cepat maupun lambat, daripada menghadiahkan mereka emas dan perak, daripada memberikan kepada mereka emas dan perak. Wa anwa'al mata'il dunyawi, dan berbagai macam bentuk kenikmatan dunia. Kenapa? Li'annal adab al-adab al-hasanata wal-akhlaq wal-jamilata biha yartafi'una wa biha yas'aduna wa biha yu'adduna ma 'alaihim min huquqillah wa huquqil ibadi. Karena dengan adab yang bagus tersebut dan akhlak yang mulia tersebut, mereka akan terangkat, anak-anak, putra-putri akan terangkat derajat mereka dengan adab yang baik, akhlak yang mulia, dan dengan itu mereka akan berbahagia dan mereka akan menunaikan hak-hak mereka, baik hak terhadap Allah, hak terhadap manusia. Orang yang tidak beradab mana sulit ya untuk menunaikan hak Allah dan hak manusia. Tapi orang yang beradab, yang berakhlak, maka dengan itu dia akan menjalankan hak-haknya. Wabiha yajtanibuna anwa'al madar. Dengan akhlak serta adab tadi, dia akan menghindari berbagai macam bentuk kemudaratan-kemudaratan. Nah, kemudian yang terakhir yang penting, wabiha yatimmu birruhum liwalidayhim. Dengan itu akan sempurna berbakti mereka kepada kedua orang tuanya. Amma ihmalul aulad fadararuhu kabir. Adapun menterlantarkan tarbiyah anak-anak, mudaratnya besar. Wa khataruhu khatir. Bahayanya sangat. Kemudian beliau kiaskan dengan araita law kana laka bustanun fanammaitahu hatta tantammat asjaruhu wa an'at thamaruhu wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu summa amatahu falam tahfadhu wa lam tafkihi wa lam tunakkihi minal afat wa tu'iddahu linnamuwi fi kullil awqat alaysa hadha min a'zamil jahli wal humuq. Seandainya kamu punya tanaman, kebun, taman, kamu pelihara sehingga pohonnya menjadi sempurna, siap untuk berbuah, dan sudah mulai nampak tunas-tunas dan bunga-bunganya. Kemudian setelah itu dibiarkan begitu saja, diterlantarkan, tidak dijaga, tidak disirami, tidak disingkirkan hama-hamanya, gangguan-gangguannya. Tapi kamu mengharap dia terus berhasil di setiap waktu. Berharap buahnya dipetik di setiap waktu, bunganya dinikmati setiap waktu. Bukankah ini merupakan kejahilan yang sangat, kedunguan yang sangat? Nah, kalau itu ya, ini tanaman. Fakaifa tuhmilu auladaka alladhina hum filzatu kabidik wa samaratu fuadik wa nuskatu ruhik. Lantas bagaimana engkau terlantarkan anak-anakmu yang mereka itu merupakan potongan hatimu, buah hatimu, bagian daripada rohmu. Wal qa'imuna maqamaka hayyan wa mayyitan. Mereka itu yang menduduki kedudukanmu hidup dan matimu. Anak-anak. Karena kalau anak itu bagus, setelah meninggalnya ayahnya, orang tuanya, mereka akan terus berdoa. Sebaliknya, kalau mereka bercacat, dendam dengan orang tuanya, waliyadzubillah. Tentunya apa yang dihasilkan oleh orang tuanya mendapat manfaat dari mereka. Alladzina bisa'adatihim tatimu sa'adatuk. Anak-anak yang dengan bahagianya mereka akan sempurna bahagiamu, sebaliknya artinya dengan bahagianya mereka akan sempurna bahagiamu. Wa bi falahihim madajahihim tudriku bi khairan katsira. Dengan keberhasilan mereka, engkau akan memperoleh banyak kebaikan. Kata beliau di akhir keterangannya, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah sadar kecuali orang-orang yang berpikir. Hal yang serupa diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Tuhfatil Maulud, Bi Ahkamil Maulud. wa aktsarul auladi innama jaa'a fasaduhum min kibalil abai wa ihmalihim lahum. Banyak daripada anak-anak, kerusakan mereka itu datang dari orang tuanya, disebabkan orang tuanya mentelantarkan mereka. Wa tarki ta'limihim faraidaddini wa sunanahu. Orang tua tidak mengajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah di dalam agama. Sehingga fa'adauhum sigaran falam yantafi'u bi'anfusihim walam yanfa'u aba'ahum kibara. Mereka ditelantarkan ketika masih anak-anak, tidak bisa mengambil manfaat bagi diri di mereka, dan juga tidak mendatangkan manfaat bagi orang tua mereka setelah orang tua mereka dewasa, lanjut usia. Kemudian kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana yang terjadi ini, sebagian orang mencela kedurhakaan anaknya kepada dirinya. Faqala ya abati innaka aqaqtani sigaran fa aqaqtuka kabira. Dijawab oleh anaknya, wahai ayah, engkau telah durhaka kepada diriku semasa aku masih kecil, sekarang balas. Aku berdurhaka kepadamu setelah engkau lanjut usia. Wa adatani walidan fa adatuka syekhun kabira. Ketika aku masih kecil engkau terlantarkan, sekarang giliran istilahnya. Aku yang mentelantarkanmu setelah engkau lanjut usia. Kalau seperti ini kondisi anak, apa jadinya? Durhaka. Tapi apa penyebabnya? Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan dari sisi orang tuanya. Kurang di dalam mentarbiyah anaknya. Barakallahu fikum. Kata Ibnu Qayyim juga di dalam kitab yang sama, wa kam mimman asqa waladahu wa filzata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Tidak jarang orang yang anaknya sengsara, buah hatinya sengsara di dunia dan akhirat lantaran ditelantarkan, tidak diberi tarbiyah, tidak diajarkan adab kepadanya. Sebaliknya wa i'anatihi ala syahwatihi, tapi dia dibantu dalam hal syahwat, hawa nafsunya. Wa yaz'amu annahu yukrimuhu, dia sangka dengan mengikuti hawa nafsu anak, keinginan anak itu, dia telah memuliakan anaknya. Wa qad ahana, padahal dia telah menghinakan anaknya. Wa annahu yarhamuhu wa qad dhalamahu, dikira dengan menuruti kemauan anak dalam hal masalah dunia, dia telah menyayangi anak, padahal wa qad dhalama, dia telah mendolimi anak. Sehingga fafatahu intifa'uhu biwaladihi, dia tidak bisa mengambil manfaat dengan anaknya. Wa fawwata 'alaihi haddahu fid dunya wal akhirah, dia tidak memperoleh bagian anaknya di dunia dan akhirat. Kata beliau di akhir daripada penjelasan ini, wa idza tabartal fasada fil auladi ra'aita amatahu min kibalil aba. Kalau engkau cermati rusaknya anak-anak, maka keumumannya disebabkan oleh orang tuanya. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam tulisan beliau Hukukul Aulad, wa minal ajaib wal ajaibu jammah annaka tara ba'dul aba yusabu bil hammi wal ghammi syadidaini idza man khafadha mustawaa ahadi abna'ihi aw banatihi fi tahsilihi mudirasi wa ta'aluhu ka'abatul wal huznu. Yang sangat diherankan, yang sangat mengherankan, kata beliau, engkau dapati sebagian orang tua itu stres, betul-betul beban pikiran baginya, manakala prestasi sekolah anaknya menurun. Prestasi sekolah anaknya menurun, putra-putrinya menurun. Dia bingung sudah, repot. Ini sekolah ya, prestasi sekolah, sekolah umum. Amma idza khafada mustawa al-iman wal akhlaqi faqad la yataharraq wa la yahtammu ila man rahimallahu min ibadihi wa qalilum man mahum. Adapun kalau prestasi iman dan alaknya yang menurun, seperti tidak menggubrisnya. Ini realita ya. Kebanyakan orang tua seperti ini. Perhatian mereka itu tertuju kepada pendidikan dunianya. Manakala pendidikan dunianya, pelajaran sekolah yang umum yang mengarah ke kepentingan dunia, itu anjlok. Sudah, stres dia, ikut stres. Ikut bingung. Tapi sebaliknya, kalau anaknya tidak sholat, karena besok mau ujian, ataupun biar bisa tenang, mengkonsumsi waliyadubillah narkoba, dia seperti tidak menggubrisnya. Enggak ada beban. Enggak ada beban. Iya. Ini sangat menganehkan. Kata beliau, "Idza taghayyabal abna'u 'anid dirasati tajidul aba'u yaqlaqun." Manakala anak absen dari sekolahnya, dia bingung. Wa idza ma taghayyabu 'anil masajidi wa 'anil jama'ati wal juma'i wa bi khosatin dzukuru minhum tajidu ba'dan minhum bal katsirun la yuharrikuna sakina. Kalau absennya dari masjid, dari salat berjamaah, dari jumatan, apalagi laki-lakinya, maka sebagian daripada mereka la yuharriku sakinah, dia tidak memperdulikannya. Tidak memperdulikannya. Kalau sekolah langsung bingung, kenapa anaknya kok enggak mau sekolah hari ini, dihibur, disogok dengan uang untuk bisa sana berangkat sekolah, ini ada untuk jajan. Tapi ketika tidak mau sholat jamaah, tidak bangun sholat, tidak dihiraukan, ya biasa, dianggap ya masih anak-anak. Seperti itu tanggapan sebagian. Ini diantara kondisi sehingga apa yang terkandung di dalam hadis tadi, walaupun dhaif, dia merupakan kesimpulan. Bahwasannya tidak ada pemberian yang berharga, yang lebih berharga dari seorang ayah kepada anaknya, min adabin hasan, dari adab yang baik, ataupun min terbiyati hasanati, dari terbiyah yang baik. Wallahu alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.